بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sampai pada perkataan penulis kitab Zad al-Mustaqni' atau Matan Zad al-Mustaqni' min Muqni'il Imam al-Muwaffaq Abi Muhammad. Sebelumnya beliau menyebutkan, ya, kita masih sampai pada muqaddimah di mana beliau berkata setelah amma ba'du fa hadha mukhtasarun fil fiqh min muqnil imam al muwaffaq abi muhammad ala qawlin wahid wa huwa rajih fi mazhab al imam ahmad wa rubbama hadaftu minhu masail nadirat al wuqu' wa zidtu ma'ala mithli yu'tamad ila akhirin. Maka beliau berkata fa hadha mukhtasarun fil fiqh, maka ini adalah sebuah mukhtasar di ilmu fikih. Min muqni'il imamil muwaffaq Abi Muhammad, dari mukhtasar, diringkas dari kitab Al-Muqni' karya Al-Imam Al-Muwaffaq Abi Muhammad, yakni Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan perkataan penulis ini dengan perkataan beliau min muqnil imam ay min kitabil muqni' lil imam muwaffaqiddin abi muhammad abdullah bin ahmad bin qudamah al maqdisi imamil mazhab fi waqti. Jadi di sini, ya, kita mengenal ada seorang ulama besar mazhab Hambali, yaitu al imam muwaffaqiddin abi muhammad muwaffaqiddin adalah laqab beliau, abi muhammad adalah kunyah beliau. Dan tidaklah seseorang memiliki kunyah Abu Muhammad kecuali di setiap mazhab itu ulama besarnya pasti ada yang punya kunyah Abu Muhammad. Ya, setiap mazhab yang empat. Maka di mazhab Hambali, adalah Abu Muhammad Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kalau di Syafi'i misalnya Abu Muhammad Al-Juwayni misalnya. Ya, dan di mazhab lain, ya, ada Abu Muhammad untuk mereka, untuk mazhab ulama besar yang berkunyah Abu Muhammad di mazhab tersebut. Di mazhab Hambali, Abu Muhammad Ibn Qudamah Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi imam al-mazhab fi waqti, ya, bila niza'. Seorang imam mazhab, seorang imam al-mazhab di sini bukan maksudnya imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kan, tapi, ya, ulama besar di mazhab tersebut, yakni mazhab Hambali. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah sebenarnya yang memiliki atau yang disebut sebagai Ibnu Qudamah di kalangan para ulama Islam itu tidak hanya satu, akan tapi ada beberapa. Oleh karena itu biasanya para ulama menyebutkan untuk mengacu pada Ibnu Qudamah yang sedang kita bicarakan, mereka biasanya mengacu pada menggunakan lakopnya, yaitu Muwaffaquddin atau disingkat Al-Muwaffaq. Dan ini adalah isim ala musamma, Al-Muwaffaq. Ya, Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Selain beliau juga ada misalnya Syamsuddin Ibnu Qudamah dan beberapa yang lain. Maka beliau adalah seorang ulama besar di mazhab Hambali fi waqtihi bila niza', dalam di zaman beliau tanpa ada perdebatan dalam masalah itu. Bahkan hingga zaman ini, ya, kitab-kitab beliau itu termasuk kitab yang memiliki barokah dan memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Di antara kitab beliau, ya, adalah kitab Al-Muqni'. Ya, jadi walahu mu'allafat fi mazhabi Ahmad. Beliau memiliki beberapa karya di mazhab Imam Ahmad, ma'rufah mutadarrijah li talabatil ilm. Yang kitab-kitab tersebut itu dikenal dan mutadarrijah dan bertahap untuk para penuntut ilmu. Awaluha Umdatul Fiqh. Kalau kita fokus pada mu'allafat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Muwaffaquddin Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, maka kalau kita fokus ke karya beliau di bidang fikih, yang pertama adalah Umdatul Fiqh. Awaluha Umdatul Fiqh ala qaulin wahid. Di matan ini, ya, ana sarankan untuk setiap penuntut ilmu ketika membaca nama kitab atau nama matan di kitab yang sedang dia baca. Seperti saat ini kita sedang membaca syarah Zadul Mustaqni karya Syekh Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama kitab atau matan seperti misalnya Umdatul Fiqh. Ya, maka sangat disarankan bagi penuntut ilmu untuk mencari kitab tersebut. Mencari ini bisa dengan cari PDF-nya atau cari kitabnya, ya ini beli, ya Anda punya kitabnya. Jadi Amdatul Fiqh itu adalah sebuah matan yang bagus, yang menyebutkan hanya satu pendapat saja di mazhab menurut apa yang dirojihkan atau menurut apa yang dianggap mu'tamad oleh Ibnu Qudamah Muwaffaquddin rahimallahu taala. Kemudian ثم بعده المقنع وهو أوسع من العمدة يذكر روايتين عن أحمد وثلاث روايات وأكثر لأن من درس العمدة يعني عمدة الفقه استحق أن يترقى إلى المقنع فيتزود ويتوسع شيئا فشيئا. Ya, kemudian setelah itu المقنع matan setelah عمدة الفقه itu adalah المقنع. Dan المقنع inilah yang diringkas oleh Abu Najah Musa Al-Hajjawi rahimahullah di kitab beliau ini Zadul Mustaqni. Jadi Zadul Mustaqni fi ikhtisaril Muqni itu nama lengkapnya. Jadi matan Al-Muqni itu adalah matan yang ditulis oleh Ibnu Qudamah juga. Matan ini lebih tebal daripada Al-Umdah. Di situ disebutkan dua riwayat, ya tiga riwayat atau beberapa lebih dari itu, ya kebanyakannya dua. Lianna man darasal umdah, karena orang yang mempelajari matan Umdatul Fiqh setelah dia mempelajari mazhab Imam Ahmad dengan hanya satu pendapat ya di Umdatul Fiqh, maka dia bisa untuk menuju ke ya kitab yang lebih tebal yang menyebutkan beberapa pendapat, dua, tiga atau lebih. Kemudian, jadi ketika seseorang sudah mempelajari kitab atau matan Umdatul Fiqh, maka dia berhak untuk naik ke kitab berikutnya yaitu Al-Muqni. Sehingga dia faytazawad wa yatawassa', sehingga dia bisa berbekal dan bisa ya memperluas ilmunya itu sedikit demi sedikit. Jadi di sini yang menarik adalah istahaqqa, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang telah belajar al-umdah, umdatul fiqh, maka dia berhak untuk naik menuju al-muqni. Maka ini penting sekali, ya ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa wajib bagi seseorang penuntut ilmu, untuk memulai belajarnya sedikit demi sedikit dari matan yang ringkas, kitab yang ringkas, kemudian kitab yang lebih tebal. Ya, tidak boleh bagi dia, tidak berhak bagi dia untuk bahkan langsung ke Al-Muqni. Karena di Al-Muqni nanti dalam satu masalah ada dua pendapat, ada tiga pendapat. Itu akan membuat dia kebingungan. Ya, jadi, apalagi kalau misalnya orang tersebut langsung menuju ke Al-Muqni, ya, langsung menuju ke Al-Muhalla, langsung menuju ke kitab-kitab yang tebal, ya, maka itu sangat tidak direkomendasikan. Ya, kemudian thumma ba'da al-muqni allafa kitab al-kafi. Kemudian setelah ya kitab al-muqni, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menulis kitab al-kafi, yadhkuru fihi al-aqwal bi adillatiha min al-kitab wa sunnah li ajli ay yatadarraja talibul ilmi ila ma'rifati al-qawli bi dalili. Ya, maka beliau menulis kitab Al-Kafi yang di dalamnya disebutkan beberapa pendapat dan dalil-dalilnya. Kalau sebelumnya tidak disebutkan dalil-dalilnya, di Umdatul Fiqh tidak ada dalil, ya, dan hanya satu pendapat. Di Al-Muqni beberapa pendapat, tidak ada dalil. Kemudian di Al-Kafi beberapa pendapat beserta pendalilannya. Minal kitabi wa sunnah li ajli ayat darat, supaya seorang penuntut ilmu itu bisa naik tangga, ya bisa bertahap untuk mengetahui ya pendapat-pendapat dengan dalilnya. Jadi Al-Kafi itu sudah mulai menyebutkan pendapat. Kemudian setelah itu ya thumma ba'dal kafi kitab Al-Mughni, setelah kitab Al-Kafi beliau menulis kitab Al-Mughni wa huwa kitabun hafilun bi dzikri aqwalil ulama min al-a'immatil arba'ah wa ghairihim min a'immatit tabi'in Hatta idza wasala talibul ilmi ila hadhihi al-marhala istahaqqa ay yusamma faqihan amma qabla dhalik fa huwa talibul ilmin. Kemudian setelah kitab Al-Kahfi, maka beliau menulis kitab Al-Mughni, yaitu sebuah kitab yang dipenuhi dengan menyebutkan pendapat-pendapat para ulama dari Imam Mazhab yang empat, wa ghairihim min a'immatit tabi'in, dan imam-imam mazhab yang lain dari kalangan a'immah tabi'in. Ya. Hatta idza wasala talibul ilmi ila hadhihi marhala istahaqqa. Sampai ketika, ya, ketika seorang penuntut ilmu sampai pada tahap ini, sampai pada tahap mempelajari pendapat yang bervariasi, yang berbeda-beda dari para ulama mazhab yang empat, bahkan para ulama mazhab yang selainnya, mazhab Zahiri, mazhab Tabari, mazhab Thawri, dan seterusnya, mazhab Laith, maka pada saat itulah, pada marhala itulah, dia berhak. Kembali lagi Syaikh Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan kata istihaqqa di sini, dia berhak untuk disebut sebagai faqih. Adapun sebelum itu, maka dia adalah penuntut ilmu. Maka ini merupakan ya reminder bagi kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk bersikap seolah kita melebihi kapasitas kita. Ya, tidak boleh bagi kita untuk bersikap melebihi seolah seperti lebih dari kapasitas kita yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Ya, jadi di antara bentuk paling mudah yang banyak terjadi di zaman kontemporer terkait masalah ini adalah seseorang itu merasa sudah seperti ulama besar atau minimal Ustadz Kibar dengan hanya menulis artikel. Ya, menulis artikel. Menulis artikel itu gampang. Antum tinggal cari kitab, antum cari faedah yang bisa dituliskan, antum tuliskan. Kemudian besoknya lagi antum cari kitab lain di halaman lain, ya, sembarangan random acak antum ambil faedah, tuliskan faedahnya. Besoknya lagi ambil faedah di bidang ilmu yang lain, ya, kalau kemarin akidah, maka hari ini fikih, besok sirah dan sebagainya. Maka ya sangat mudah untuk tampak menjadi ulama kibar bagi pembaca, ya, bagi orang yang menuntut ilmu dengan benar dan bagi orang yang menuntut ilmu dengan tadarruj, dia akan mengetahui bahwa hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah dia menjadi ulama besar. Ya, mengapa? Karena masya Allah setiap hari muncul tulisan-tulisan yang bervariasi dan berbagai bidang ilmu dan seterusnya. Ya. Seorang penuntut ilmu yang belajar yang tadarruj itu dia akan bisa jadi dalam 6 bulan dia hanya berkutat di kitab yang sama. Ya, bisa jadi. Atau minimal ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berkutat di kitab yang sama. Adapun ini satu hari sudah menuju ke sirah. Besoknya lagi menuju ke akidah, besoknya lagi menuju fikih, besoknya lagi. Nah, maka ini adalah ya ini kalau kita melihat ke dunia bidang ilmu duniawi, ya, kalau kita mengambil faedah dari bidang ilmu duniawi, di bidang ilmu duniawi itu ada yang namanya peneliti, ada yang namanya science communicator. Ya, science communicator. Ada yang namanya researcher, ada yang namanya science communicator. Ya, science popular. Ya, science popular. Bedanya apa? Bedanya adalah researcher dia fokus pada satu masalah, kemudian dia menyelaminya dengan sangat ahli di situ, dengan ya dia melakukan istiqra' tam di situ, sehingga ya dalam karir hidupnya bisa jadi dia ya tidak mungkin terlalu jauh dari bidang itu gitu ya. Selama masih dekat maka tidak masalah, tapi dia tidak mungkin terlalu jauh. Tapi kalau misalnya science communicator maka dia tidak mempelajari materi apapun dengan mendalam, tapi dia belajar banyak dan seterusnya ya. Jadi kalau bisa dikiaskan dengan itu, maka ya di bidang tulis menulis artikel ilmu Islami ya, maka ada dua jenis yang begitu juga. Ada jenis yang tipe ya memang dia adalah seorang penuntut ilmu tadarruj, sehingga kemudian dia ya hanya menyelami beberapa kitab saja dalam satu waktu, sehingga dia tidak akan bisa berbicara banyak di bidang yang lain, ya. Kemudian ada juga tipikal yang tadi Anda sebutkan, ya, ambil kitab, cari faedah, dapat faedah, tuliskan dan seterusnya. Maka kalau misalnya ya kita asumsikan kalau penuntut ilmu yang tipe researcher tadi, kalau kita boleh analogikan, ya, penuntut ilmu yang tipe researcher, maka dia baru bisa seperti itu kalau dia sudah mungkin di berbagai bidang tersebut, dan itu butuh waktu yang lama, dan itu akan kelihatan, ya, di tulisannya. Tidak hanya sekedar menyusun faedah, tapi kelihatan saksiyah istilahnya. Saksiyah itu apa? Saksiyah itu adalah, ini susah dijelaskan, apa ya? Saksiyah itu adalah pandangan pribadi. Bukan pandangan pribadi yang tanpa ilmu, bukan, akan tetapi ya akan kelihatan. Harusnya orang yang sudah mungkin di berbagai bidang, maksudnya dia menulis di berbagai bidang dan memang dia mungkin, dia memang melalui jalan tadarruj di masing-masing bidang tersebut. Harusnya ketika dia menulis di setiap bidang tersebut, enggak masalah kalau sudah mungkin. Harusnya akan kelihatan saksiyahnya. Yani apa? Akan kelihatan bagaimana dia ya pandangan pribadinya. Kemudian ya contohnya misalnya dalam masalah ini, kitab yang bagus untuk membahas masalah ini adalah itu. Nah, ini diantara saksi ya. Kenapa? Ini berdasar pada pengalaman dia untuk dan ketika menuntut ilmu. Tapi kalau itu nggak kelihatan, maka ya bagi orang yang memang menuntut ilmunya benar, tadarruj, ya akan kelihatan mana orang yang antum cuma ke maktabah, ambil kitab hari ini jadi tulisan, besok lagi ambil kitab lain jadi tulisan, besoknya lagi ambil kitab jadi tulisan. Ini tidak akan membuat seseorang menjadi ulama, ya, ini hanya akan membuat seseorang menjadi blogger ya, blogger, kemudian ya, punya website, punya fans, ya. Maka ini tidak sangat tidak Anda sarankan, ya, metode belajar seperti ini. Nah, penting untuk dakwah, ya, dakwahnya ya, dari segi dakwah ini penting karena masyarakat awam butuh. Akan tetapi dalam waktu panjang, dalam jangka panjang, ya, bisa jadi antum tidak menerapkan apa yang ditulis di kitab para ulama tersebut. Misalnya, ya, ada masalah kontemporer, kemudian antum pengen bikin tulisan yang terkait dengan masalah kontemporer tersebut. Kalau antum ilmunya belum mungkin, antum cuma ngambil kitab, kemudian ini kayaknya terkait, bikin tulisan. Tidak tahu maslahat madarat, apakah harus dituliskan itu, apakah harus disebutkan, atau apakah, dan seterusnya. Dan tidak tahu apakah ada pendapat lain yang lebih tepat sesuai waqi, sesuai realita. Ya, antum tidak akan bisa menganalisanya. Ya, jadi karena apa? Karena belajar hanya sekedar nyusun faedah, hanya sekedar copy paste. Ya, kalau boleh dibilang copy paste. Ya, walaupun sebenarnya tidak copy paste karena ada terjemahan, ada disusun faedah, rangkai sana, rangkai sini. Ya, jadi satu hari kumpulkan 3 kitab, 4 kitab, 5 kitab, susun artikel. Besoknya lagi 4 kitab, 5 kitab yang lain, susun artikel. Besoknya lagi, antum mau sampai kapan seperti itu? Ya, belajar yang tidak tadarruj. Ya, itu hanya tersatut fi dzihn. Ya, terkesan antum sudah istiqra semua bidang tersebut, kitab-kitab tersebut, ya, itu tidak mungkin secara waqi. Kecuali antum sudah belajar banyak, dan kalau sudah belajar banyak dan sudah mencapai pahala itu, harusnya kelihatan syakhsiyah antum. Keulama besaran antum harusnya sudah terlihat di fase tersebut. Kalau tidak terlihat, maka antum salah metode belajar. Itu aja pilihannya, ya. Jadi jangan isti'jal, ya, jangan isti'jal. Isti'jal di sini maksudnya sangat terkait dengan sangat butuh pengakuan orang, ya. Untuk apa butuh pengakuan orang? Ya, kalau antum tidak punya kompetensi yang sebenarnya. Ya. Pengakuan itu nanti akan datang sendiri, tidak usah antum cari. Dan tidak boleh antum inginkan pengakuan tersebut. Ya. Para ulama zaman dahulu, mereka ya ketika ada orang bertemu dengan mereka pertama kali, Ya, di zaman dahulu tidak ada internet, tidak tahu wajahnya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah ulama besar. Ya, orang-orang awam tersebut tidak tahu bahwa ini adalah ulama besar. Tapi ulama besarnya santai saja, gitu ya. Justru lebih nyaman seperti itu. Tidak kemudian antum nggak tahu siapa anak. Seperti itu ya. Jadi Allahul musta'an. Apalagi bikin fans, ya. Apalagi bikin fans. Itu sangat sangat buruk. Kemudian jadi di sini ya Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menuliskan beberapa kitab ini supaya seorang penuntut ilmu bisa tadarruj dalam belajar. Dan sebelum kita lanjut, ana ingin menjelaskan mengapa kita memilih mazhab Hambali untuk belajar fikih dan bidang-bidang terkait seperti usulul fiqh, qawaid fiqhiyah dan seterusnya. Jadi kita belajar sebuah mazhab tidak hanya belajar fikihnya, tapi juga belajar usul fikihnya, tapi juga belajar qawaid fiqhiyahnya, tapi juga belajar kepada ulama-ulamanya, mengambil ilmu dari ulama-ulamanya. Jadi ini sangat terkait. Tidak bisa hanya dipisahkan, hanya tidak boleh kita pikirkan bahwa belajar mazhab itu hanya belajar fikihnya saja. Furu' fikihnya saja tidak boleh, tidak bisa kita bayangkan demikian. Ana hanya ingin mau belajar furu' fikihnya saja, tidak bisa. Antum harus belajar usul fikihnya juga, antum harus belajar qawaid fikih juga. Ya, qawaid fikihnya juga. Dan antum harus belajar kepada ulama-ulama tersebut. Antum harus bermulazamah dengan ulama-ulama tersebut, minimal bermulazamah dengan kitab-kitab mereka. Antum akan mempelajari adab-adab mereka, antum akan belajari akidah-akidah mereka. Ya. Maka dengan alasan itulah maka mazhab Hambali yang dipilih. Mengapa? Karena mayoritas para ulama mazhab Hambali itu akidahnya lurus. Kita katakan mayoritas, na'am, karena ada minoritas yang tidak di atas akidah yang lurus. Akan tetapi mayoritas ulama Hanabilah dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, itu mayoritas akidahnya lurus. Sampai-sampai para ulama menyebutkan ya istilah Hambali itu terkesan dengan istilah akidah yang lurus, ya. Itu mengapa para ulama mazhab lain yang akidahnya lurus di zaman dulu disebutkan ulama ini syafi'il furu', Hambaliul usul. Syafi'il furu', Hambaliul usul. Syafi'i secara furu', tapi Hambali secara usul. Ya, Hanafiul furu', Hambaliul usul. Hanafi secara furu', akan tetapi Hambali secara usul. Malikiul furu', Hambaliul usul. Ya, Maliki secara furu', Hambali secara usul. Itu karena apa? Karena mu'zamul Hanabilah ala akidatin sahihah. Karena mayoritas Hanabilah itu di atas akidah yang lurus. Dan semoga ya kita semua berada di atas akidah yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa berada di atas akidah dan manhaj yang lurus. Sehingga apa? Sehingga akidah yang lurus tersebut itu akan memberikan pengaruh kepada kitab-kitab mereka, kepada ijtihad-ijtihad mereka, kepada bagaimana mereka cara mereka memandang dalil, kepada bagaimana cara mereka memandang maslahah, kepada bagaimana cara mereka memandang saddadz dzara'i, kepada bagaimana cara mereka memandang madarrah. Itu akan tercakup semuanya. Sebagaimana perkataan para ulama, kalau antum ingin menghilangkan khilaf dalam masalah furu', hilangkan dulu khilaf dalam masalah usul. Kalau antum ingin menghilangkan khilaf dalam masalah usul, hilangkan dulu khilaf dalam masalah i'tiqad. Ya. Maka itu akan berpengaruh ke bawah-bawah, ke masalah-masalah yang furu'. Perbedaan dalam masalah i'tiqad akan berpengaruh terhadap perbedaan dalam masalah usulul fiqh. Dan perbedaan dalam masalah usulul fiqh akan membuat ya pengaruh yang besar terhadap masalah perbedaan dalam masalah furu'. Ya. Sehingga kalau kita lihat, maka kitab-kitab ulama Hanabilah itu sangat merepresentasikan akidah mereka yang lurus tersebut, terutama kitab usulul fiqh. Tentunya terutama kitab akidah, ya. Tapi kalau kita belajar mazhab, maka kita bicara hanya fikih, usul fikih, qawaid fikihah dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bicara yang umum, akidah yang lurus dari penulis akan ya akan memiliki asar yang besar dalam kitab-kitabnya. Ya, sehingga kita akan menjumpai kitab-kitab akidah dari Hanabilah itu di atas akidah yang lurus. Kitab usul fikih di atas kitab usulul fikih dari Hanabilah di atas akidah yang lurus. Dan kitab fikih, pemilihan kata-kata yang ada di kitab fikih dan pemilihan temanya, pemilihan topik apa yang mau dituliskan, topik apa yang dan seterusnya, itu juga akan memiliki asar, memiliki pengaruh. Ya. Maka kalau kita bandingkan misalnya usulul fiqh, ya, kalau akidah sudah jelas ya, kalau usulul fiqh dibandingkan dengan ya mazhab yang lain, maka ya banyak sekali ya literatur di usulul fiqh yang di atas akidah yang lurus yang ditulis oleh Hanabilah. Itu mengapa ya mazhab Hambali dipilih oleh kami ya pribadi, ini pendapat pribadi tentunya ya, tentunya kita tidak boleh suudzon kepada orang yang memilih mazhab lain, terutama mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena pertimbangan negeri ini mayoritas orang awam pahamnya bahwa ya kita ini mazhab Syafi'i begitu ya, walaupun mereka tidak paham mazhab Syafi'i itu sendiri kayak apa ya, tanya pendapat dalam masalah ini di mazhab Syafi'i apa, kebanyakan tidak tahu. Kitab-kitab mazhab Syafi'i apa, kebanyakan tidak tahu, bahkan tidak pernah nyentuh, tidak pernah melihat ya. Jadi ada pertimbangan lain, yaitu apa, melihat itu adalah mazhabul bilad, yaitu mazhabnya negeri ini ya, Indonesia dan sekitarnya ya, Malaysia dan seterusnya, Brunei, itu adalah Syafi'iyah. Kemudian beberapa pertimbangan yang lain, maka mereka memilih mempelajari mazhab Syafi'i. Itu tidak masalah ya, itu tidak masalah ya. Pada akhirnya nanti kalau kita sudah belajar di satu mazhab, kita harus juga belajar mazhab yang lain ya. Dan kita katakan kita tidak boleh ta'assub, dalam artian kita tidak boleh marah kalau melihat ada orang lain bermazhab lain gitu ya. Sehingga kalau kita balik ke pembahasan yang awal, yaitu apa, mengapa ana pribadi memilih mazhab Hambali, alasannya adalah karena ya faktor akidah para ulama tadi ya. Kemudian yang kedua ya, jadi faktor akidah tadi akan berpengaruh pada kitab akidah mereka, pada ya adab mereka, pada usulul fikih mereka, pada furu' fikhiyah mereka, pada qawaid fikhiyah mereka dan seterusnya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena karena mazhab Hambali adalah mazhab ijtihad. Mazhab Hambali adalah mazhab ijtihad ya. Di antara penyebabnya wallahu a'lam adalah karena banyaknya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya, banyaknya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Nanti kita akan baca di sini mengapa banyak sekali riwayat dari Imam Ahmad. Dalam satu pendapat bisa jadi ada 2, 3, 4 riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Mengapa demikian ya, nanti kita bahas. Akan tetapi efeknya adalah membuat para ulama Hanabilah harus berhadapan dengan banyaknya riwayat tersebut, dan akhirnya mereka harus ujung-ujungnya harus kembali ke dalil untuk mengetahui mana pendapat yang kira-kira paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah ini. Ujung-ujungnya kembali ke dalil. Dan para ulama menyebutkan bahwa tidaklah pendapat di mazhab lain kecuali itu adalah salah satu riwayat di mazhab Hambali. Tidaklah ada pendapat di mazhab lain, Syafi'i, Maliki, Hanafi, bahkan Zahiri, ya. Tidaklah ada pendapat-pendapat itu kecuali pendapat-pendapat tersebut adalah salah satu riwayat di mazhab Hambali. Salah satu pendapat di mazhab Hambali. Salah satu wajah di mazhab Hambali. Salah satu ya ya pendapat yang disebutkan oleh ulama mazhab di mazhab Hambali. Ini membuat ya membuat para ulama mazhab Hambali dan para tulab di mazhab Hambali itu lebih terbiasa dengan perbedaan pendapat yang banyak ya, dan terbiasa dengan perbedaan kuaid yang banyak. Dan tentunya ini tidak belajar di awal, ini belajar nanti di tengah-tengah ya. Sebelum belajar ke mazhab lain, maka belajar di mazhab Hambali. Jadi belajar di mazhab Hambali itu sendiri diawali dengan belajar ya satu pendapat dulu, kemudian belajar beberapa pendapat plus dalilnya, kemudian baru belajar seluruh pendapat yang ada di mazhab Hambali. Ketika seorang penuntut ilmu belajar sampai di tahap ini, itu sudah hampir gak ada bedanya dengan belajar seluruh mazhab. Kenapa? Karena mayoritas pendapat di mazhab lain itu adalah salah satu riwayat, salah satu pendapat di mazhab Hambali. Sehingga ini membuat thullab ya lebih kaya khazanahnya, lebih kaya wawasannya, dan cenderung untuk lebih mudah tidak ta'assub. Ya, karena di mazhab Hambali sendiri banyak pendapat seperti itu. Ya, karena di mazhab Hambali sendiri banyak pendapat yang bervariasi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini akan membuat thullabul ilm di mazhab Hambali lebih siap untuk fikih muqaran, ya, dan membandingkan pendapat dan ya, membandingkan dalil-dalilnya dan beristidlal. Jadi seorang penuntut ilmu yang dihadapkan pada banyak pendapat seperti itu, maka ya dan para ulama-nya telah kita sebutkan tadi, mereka lebih terbiasa untuk langsung menuju dalil. Ya, ini apa dalilnya? Dari sekian pendapat ini, apa dalilnya, apa kaidahnya? Minimal penasaran, kenapa kok bisa ada beberapa riwayat dalam mazhab ini. Sehingga mereka akan mencari kaidahnya, mencari ilahnya, mereka mencari ta'lilnya, mereka mencari dalilnya. Ya. Sehingga itu akan membuat penuntut ilmu yang belajar mazhab ini, itu akan membuat mereka memiliki ya malakah, memiliki kompetensi untuk bersentuhan langsung dengan dalil. Ya, tidak seperti mazhab lain yang misalnya sudah rapi, ya, maka bisa jadi ya tidak terlalu semangat untuk bisa jadi ya, ini hanya bisa jadi saja, tidak terlalu semangat untuk langsung menuju dalilnya dan seterusnya. Akan tapi tentunya ya ini dalam bab kita bicara ini adalah dalam bab untuk menunjukkan keutamaan. Kalau kita bicara mazhab lain, tentunya banyak keutamaan yang bisa kita sebutkan, gitu ya. Akan tapi kita di sini sedang bicarakan mazhab Hambali, dan kita harus memilih. Ya, ini adalah pilihan yang susah. Sejujurnya, ini adalah pilihan yang susah, terutama untuk di Indonesia, pilihan yang susah untuk memilih. Anda mau belajar tabadhuhnya, belajar Hambali atau Syafi'i, itu adalah pilihan yang susah. Ya. Dan anak pribadi menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk menjawab atau memilih ya atau menentukan keputusan di masalah tersebut ya. Akan tetapi ya pada akhirnya anak memilih mazhab Hambali karena beberapa alasan tadi, tentunya tanpa merendahkan mazhab yang lain ya, tanpa merendahkan mazhab yang lain. Kalau kita bicara keutamaan mazhab lain itu juga banyak sekali ya yang wajib kita ketahui, yang tidak boleh kita luput darinya. Maka itu mengapa kita belajar mazhab Hambali, terutama di kajian ini kita sedang membahas matan di antara mutun mazhab Hambali. Kemudian penulis berkata ala qaulin wahid. Jadi beliau meringkas kitab Al-Muqni karya Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di kitab beliau ini Zadul Mustaqni ala qaulin wahid, di atas pendapat yang satu saja, di atas satu pendapat saja, hanya menyebutkan satu pendapat untuk setiap masalah. Hadza sya'nun mukhtasarat la tuzkaru fiha aqwalan muta'atidah li'anna dzalikal mubtadi' yughadza bit'ami syai'an fa syai'an. Ya, ini adalah karakteristik dari mukhtasarat, dari ringkasan. Tidaklah disebutkan di dalamnya pendapat yang bervariasi. Karena itu ya, karena penuntut ilmu itu ya mereka diberikan makan itu sedikit demi sedikit. Ya, tidak bisa kita bayangkan kita langsung masukin sate ke anak bayi umur 10 hari gitu ya. Itu berbahaya bagi dia. Kita masukin nasi goreng, kemudian ya makanan-makanan dewasa yang lain ke anak bayi umur 10 hari, tidak mungkin. Maka demikian pula dalam masalah ilmu, penuntut ilmu pemula harus belajar dari kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu ya, minum ASI dulu, makan bubur dulu baru bisa makan sate dan nasi goreng. Fa min al-hikmah wa tariqah al-hakimah at-tadarruj bi talib syai'an fa syai'an fi masail al-'ilm. Di antara hikmah dan jalan yang hakimah, jalan yang lurus, jalan yang penuh kebijaksanaan di situ dan penuh ya wisdom ya, penuh hikmah adalah at-tadarruj bi talib syai'an fa syai'an ya, bertahap kepada penuntut ilmu itu sedikit demi sedikit dalam masalah ilmu. Walidzalik ihtamma al-ulama fi wad'il mukhtasarat fi kulli fannin litakuna madkhalan lil'ulum. Oleh karena itu para ulama memberikan perhatian untuk menuliskan mukhtasarat, kitab-kitab ringkas di setiap bidang ilmu agar itu menjadi ya pintu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan Anda sudah berkali-kali disebutkan ini tidak ya tidak terbiasa di literatur-literatur Indonesia. Ya. Di literatur berbahasa Indonesia tidak dikenal sama sekali ada yang namanya mukhtasarat apalagi matan. Ya. Sehingga kalau ada orang nulis matan itu orang aneh. Ini mana daftar isinya? Ini mana penjelasannya kok enggak jelas sekali dan seterusnya. Ya, antum karena tidak terbiasa dengan matan. Itu pengalaman terjadi pada Anda ketika Anda menulis matan kemarin. Itu ada yang apa namanya mengusulkan ini kenapa begini dan seterusnya dan sebagainya. Ini karena jawabannya adalah karena ini matan. Bukan kitab, bukan buku, ini matan. Ya. Apalagi ini terjemahan matan ya. Ini sebenarnya bukan matan itu sendiri, terjemahan doang. Ya, terjemahan dari matan. Matan aslinya di bahasa Arab. Ya, tujuan dari matan adalah untuk supaya bisa dipelajari bidang ilmu tersebut secara global dengan cepat dan untuk dihafal. Kalau antum masukin di situ penjelasan, syarah, dalil dan sebagainya, itu bukan matan lagi, itu syarah ya. Maka itu diantara ya tanda bahwa penulisan matan ringkasan itu sama sekali tidak dikenal di literatur berbahasa Indonesia. Ya. Dan selain karena bahasanya, sifat bahasa itu berbeda. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Ya, bahasa Arab itu indah, manis. Ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang ya manis juga akan tetapi kalau dibandingkan dengan bahasa Arab, ya akhi. Kalau kita mau perbandingan yang objektif ya, bahasa Arab itu sangat manis dan ketika kita menuliskan ya baris demi baris, kata demi kata untuk matan itu bisa bagus. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi aneh ya, atau mungkin karena Anda tidak terbiasa aja. Kemudian wa hadhihi thariqatu rabbaniyin kama qala ta'ala walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dan inilah jalannya para rabbaniyin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala akan tapi jadilah kalian itu rabbaniyin bima kuntum ta'allimuna alkitab karena kalian itu mengajarkan alkitab dan karena kalian itu mempelajari cara mempelajarinya, cara mengajarkannya itu rabbaniyin. Qala ba'du salaf ar-rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna siwaral ilm qabla kibar. Ya, yang dimaksud tafsir rabbaniyin di sebagian ulama menyebutkan adalah mereka adalah orang-orang yang mengajarkan masalah-masalah ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum masalah-masalah ilmu yang besar-besar. Ya. Sehingga rabbaniyin di sini atau rabbaniyun di sini adalah sinonim untuk pelajar yang tadarruj yang bertahap. Dan itu nyambung dengan pembicaraan kita yang tadi yaitu ya penuntut ilmu harus tadarruj bukan meninggalkan tadarruj untuk mendapatkan pengakuan memiliki itla' yang luas di ilmu syar'i dengan menulis misalnya menulis artikel berbagai artikel ya tiap hari misalnya kemudian hanya sekedar padahal yang dilakukannya hanya sekedar nyusun faedah. Nah, dari segi dakwah itu penting, yakni dari segi dakwah itu bermanfaat. Ya, akhi, kalau kita bilang argumen demikian, maka antum copy paste doang itu juga bermanfaat gitu. Antum copy paste dari memang ulama atau ustadz yang mungkin ilmunya, antum sekedar copy paste itu juga bermanfaat gitu loh. Itu argumen yang tidak pas, tidak nyambung, itu pembenaran doang. Jadi kalau ada yang berargumen, tapi ini kan manfaatnya luas buat dakwah dan seterusnya. Naam, antum copy paste saja sudah ya, sebutkan nama penulis aslinya, ya orang yang memang sudah mungkin ilmunya, itu bermanfaat. Ya. Kenapa antum harus takalluf? Antum harus meninggalkan tadarruj antum sendiri untuk ilmu tersebut? Ya, ini doya' fil ilm, doya' fil umr, doya' fil waqt. Ya, jadi apalagi kalau misalnya disertai niat mencari pengakuan tadi ya. Ya, bisa jadi seseorang tidak memiliki niatan tersebut, bisa jadi memiliki. Nah, jadi lebih buruk lagi kalau misalnya dia memiliki niatan tersebut jadi pengakuan ya. Ingin dikenal sebagai orang yang berilmu di kalangan orang-orang awam. Ya. Ini sangat tidak prestisius kalau kita bilang. Antum dikenal sebagai berilmu di kalangan orang awam, itu la yu'tabar. Ya, la yu'tabar. Para ulama, mereka dikenal sebagai orang berilmu di kalangan orang berilmu juga. Ya. Itulah tariqah mereka. Baru mereka kemudian memberikan faedah yang luas kepada orang awam, baru orang awam ya merasakan manfaatnya dan seterusnya. Sedangkan yang terjadi di Indonesia biasanya tujuannya adalah gimana caranya ya yakni menjadi orang berilmu di kalangan orang awam, yaitu termasuk doya fil waqt menurut ana ya, walaupun tidak ada niatan yang buruk seperti tadi, minimal itu adalah doya fil waqt, doya fil umur, istijal ya, istijal fi ta'lim al-ilm. Wa innana nulahidhu anna kathiran mimman yantasibuna li talabil ilmi fi hadha zaman yabda'una bil kutubil mutawwalah wa kutubil khilaf wa hum lam yamurru ala tilka al mukhtasarat fala yasuluna ala syai' kama kila man dhay'a al usul harima al usul wa kama kila aidan hifdzul mutun yuqawwi al mutun. Dan ya, kami memperhatikan bahwa banyak orang-orang yang berintisab menisbatkan dirinya sebagai penuntut ilmu di zaman ini, mereka memulai dengan kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang berisi khilaf para ulama, wahum lam yamurru ala tilkal mukhtasarat. Dan mereka, ketika mereka menelaah kitab-kitab tebal tersebut, mereka bahkan tidak pernah membaca sama sekali kitab-kitab mukhtasarat. Fala yasuluna ala syai', sehingga mereka tidak akan mencapai apa yang ingin mereka capai. Ya ini apa? Kemungkinan. Kemungkinan. Itu kata yang lucu ya, itkon ya ini, itkon ya bukan kemungkinan, itu di Indonesia kan. Ya ini itkon fil ilm, itulah yang ingin dicari, ar-rusukh fil ilm, itulah yang ingin dicari. Ya sehingga apa? Ketika seseorang ar-rusukh fil ilm, dia akan bisa mengeluarkan ilmu ketika itu memang dibutuhkan. Dia akan bisa mengakses masalah kontemporer yang ada. Kemudian dia menyebutkan, dia tidak hanya sekedar membeo orang lain. Ya, adapun kalau ilmunya belum rosih, tidak akan percaya diri dengan ilmunya. Nunggu dulu ulama besar dari Saudi berfatwa, baru kita berfatwa. Ya, ini tanda dia tidak mungkin dalam masalah ilmu. Tapi kalau misalnya dia sudah mungkin, dia langsung melihat masalah kontemporer, masalah wake, dia tahu dalil-dalil, dia bisa bersikap, berpendapat, berfatwa. Ya. Dan itulah ciri orang yang mutqin ilmunya, orang yang itqan dalam ilmu, rusukh fil ilm. Akan tapi kalau misalnya bisanya hanya nyusun faidah, maka ujung-ujungnya hanya membeo saja, ujung-ujungnya. Dan kita tidak bicara masalah tanakut, ya. Ini masalah bab azim, masalah tanakut, yakni kontradiksi dalam masalah dalam memfatwakan masalah fikih. Ya, kalau caranya seperti tadi, penuntut ilmu yang terburu-buru tadi, satu hari ambil 4 kitab yang berkaitan, baca, ambil faedah, susun, jadi artikel. Besoknya lagi 4 kitab di bidang yang lain, baca, susun faedah, jadi satu artikel. Besoknya lagi demikian seterusnya. Maka nanti ya akumulasi dari tulisan-tulisannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau misalnya dia tidak mungkin dalam bidang fikih misalnya, ya sangat besar kemungkinan akan terjadi, akan ditemukan tanakut, ya, kontradiksi dalam tulisan-tulisannya. Dalam masalah yang sama di tulisan ini dia berpendapat begini, di tulisan yang lain berpendapat yang lain. Ya, atau dalam masalah yang berkait yang berbeda tapi berkaitan, kalau antum pilih pendapat A di masalah satu, antum harus pilih pendapat ya pendapat C di masalah kedua. Kalau antum pilih pendapat B di masalah kedua, maka ini akan tanakut dengan masalah satu tadi. Kenapa? Karena masalah satu dan masalah dua itu dibangun di atas kaidah yang sama. Ya, semoga jelas ya. Jadi ada beberapa masalah dibangun di atas kaidah yang sama, di atas prinsip yang sama. Sehingga kalau antum sudah memilih atau merojihkan, mentarjih di masalah satu pendapat A, antum harus juga memilih di masalah dua pendapat C misalnya. Kalau antum memilih pendapat B di masalah dua, ini tanakut, ya. Dan ini yang biasanya tidak akan diketahui oleh orang yang hanya sekedar nyusun faedah. Ya, kalau kita nggak mau bilang copy paste ya, nyusun faedah. Juga ada usaha di situ menyusun faedah ngambil, tapi tidak tadarus. Usahanya kita apresiasi, tapi tidak tadarus. Itu yang kita kritisi dari tadi, itu hanya membuat antum habis ilmu, habis waktu. Ya, kalau dibilang argumennya ini berguna buat dakwah, nah antum copy paste saja itu berguna buat dakwah. Ya, antum copy paste itu berguna. Kalau masalah kegunaan itu, ya sekedar copy paste itu berguna. Nah, dan kita katakan lebih berguna lagi kalau antum tadarus dulu, ya, baru kemudian banyak nulis, itu jauh lebih berguna lagi. Nah, kemudian fala yasruna 'ala syai' kama qila, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang ya mendoya'al usul, barang siapa yang tidak memberikan perhatian pada masalah usul, barang siapa yang meremehkan masalah usul, hurimal usul, maka dia akan terhalangi untuk mencapai tujuannya. Wa kama qila aidan, dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hifdzul mutun yuqawil mutun, menghafal matan-matan ilmu itu akan memperkuat ya tulang, akan memperkuat ya kerangkanya, akan memperkuat pondasi dan kerangkanya. Fala budda min hifdzi hadzal butun wa tafahum ma'aniha 'ala aidil ulama. Maka tidak boleh tidak ya kita harus menghafalkan matan-matan tersebut dan memahami makna-maknanya di hadapan para ulama, di hadapan atau di bawah bimbingan para ulama. Ya, tidak boleh masuk dalam suatu bidang ilmu kecuali kita harus belajar ya di bawah bimbingan para ulama atau para ustadz yang mungkin dalam bidang tersebut. Ya, tidak boleh hanya sekedar baca kitabnya karena bisa jadi salah paham atau banyak ide-ide yang kepikir di kepalanya ketika baca kitab-kitab tersebut. Padahal ide-ide tersebut, ide-ide yang aneh, nyeleneh, dan seterusnya. Fala budda atau wajibul hadzar min alladziina yuzahiduna fil hifdz, fa innal hifdz huwa asasul ilm. Maka wajib untuk berhati-hati, memberikan warning, mewanti-wanti ya kepada orang yang yuzahiduna fil hifdz. Kita harus berhati-hati dari orang yang yuzahidun, yakni menganggap bahwa menghafal itu tidak penting. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa hafalan itu enggak penting. Yang penting itu pemahaman doang. Ya, apalagi di zaman ini mengakses Bukhari Muslim, antum tinggal raih jawal, ya, raih gadget antum selesai. Ya kan, tapi kalau di zaman dulu na'am butuh hafalan karena tidak ada gadget. Tapi di zaman ini ya bisa dengan HP, bisa dengan gadget, tablet dan seterusnya antum bisa mengakses ya. Dan kita belum bicarakan penuntut ilmu yang jenis tadi itu bisa jadi pergi ke Maktabah Syamilah, kemudian tinggal search kata kunci, kemudian bisa dapat artikel bagus, selesai. Itu lebih parah lagi. Kalau tadi kita contohkan ambil kitab, beneran ambil kitabnya. Beneran ambil kitabnya, empat kitab misalnya disimpulkan. Ya, itu ada usaha. Tapi kalau ya varian yang lain, yaitu apa? Langsung menuju Maktabah Syamilah, kemudian search gitu ya. Atau googling kemudian search. Ini ya tidak baik ya. Ini tidak baik. Baik. Fainal hifdzu huwa asasul ilm. Menghafal itu adalah pondasi ilmu. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian meremehkan hafalan, meremehkan menghafal. Wa huwa rajih fi mazhabi Ahmad wa rubbama hadzaftu minhu masail nadiratul wuqu' wa zidtu 'ala mithlihi yu'taman. Pendapat yang satu yang dipilih oleh Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab Zadul Mustaqni ini adalah pendapat yang rajih di mazhab Ahmad, dan bisa jadi aku menghilangkan beberapa masalah yang itu jarang terjadi, dan aku tambahkan beberapa masalah yang ala mithlihi yu'taman. Beberapa masalah yang masalah-masalah tersebut dijadikan sandaran di kehidupan kita sehari-hari, yakni itu banyak terjadi. Syekh Fauzan rahimahullah, Syekh Fauzan hafizahullah, beliau berkata bahwa rajih hadzal qaul alladzi ikhtarahu al-mukhtasir min al-muqni huwa ar-rajih indahu fi madhhabi Ahmad. Ya. Pendapat yang beliau pilih, pendapat yang beliau pilih tersebut adalah pendapat yang rajih yang beliau pilih dari kitab Al-Muqni, dan beliau menilai bahwa itu adalah pendapat yang rajih di mazhab Imam Ahmad. Wa qad yakunu ghayru rajih fil waqi', lakin hadha istihadu. Bisa jadi pendapat tersebut bukan pendapat yang rajih ya, fil waqi, berdasarkan realitanya. Yakni bukan pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Ahmad, ya, ada mu'tamad indal mutawassitin, mutaakhirin, itu secara ringkas ya. Jadi mu'tamad di mazhab Imam Ahmad itu berbeda-beda, ya. Yang kita bicarakan adalah mu'tamad indal mutaakhirin. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan sandaran atau pegangan, pendapat yang baku di mazhab Imam Ahmad menurut para ulama mutaakhirin. Dimulai dari zaman Al-Bardawi hingga seterusnya, hingga zaman ini. Ya, jadi bisa jadi pendapat yang dipilih oleh Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Mustaqni itu bukan pendapat yang dinilai mu'tamad oleh mutaakhirin. Al-Hajjawi sendiri masuk kalangan ulama mutaakhirin, ya. Bisa jadi tidak termasuk, bisa jadi bukan merupakan pendapat mu'tamad, akan tetapi ya itu tidak masalah, itu hanya sedikit. Wal ghalib walhamdulillah annahu rajih lakin qad yakunu fi ba'd al-masail makhtarahu marjuhan kama huwa ma'ruf, ya. Sebagian besar alhamdulillah pendapat yang beliau pilih itu memang pendapat yang rajih, ya, akan tetapi bisa jadi dalam beberapa masalah apa yang beliau pilih itu adalah pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang mu'tamad indal mutaakhirin minal hanabilah kama huwa ma'ruf, sebagaimana itu yang diketahui. Nanti kita akan tunjukkan, nanti akan kita berikan catatan mana masalah dan pendapat yang bukan merupakan mu'tamad indal mutaakhirin yang disebutkan oleh Al-Hajjawi di kitab beliau ini Zadul Mustaqni. Jadi pendapat rajih itu memiliki beberapa makna. Dalam konteks ini kita sebutkan dari tadi, pendapat rajih di mazhab Imam Ahmad, yakni mu'tamad di mazhab Imam Ahmad. Akan tapi istilah rajih juga dimaksudkan untuk mengacu pada pendapat yang dinilai pendalilannya paling kuat oleh seorang ulama, baik apakah pendapat tersebut dari mazhab Imam Ahmad atau mazhab yang lainnya. Yaitu makna lain dari istilah rajih. Dan tentunya ini kembali kepada ijtihad masing-masing ulama. Yang namanya rajih, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh, itu kembali kepada ijtihad masing-masing ulama. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk kemudian, ya, ketika masalah tersebut merupakan masalah khilafiyah, masalah fikih yang khilafiyah, yang khilafnya mu'tabar, yang memang di situ adalah ranahnya ijtihad, maka tidak boleh kita ta'assub pada salah satu pendapat ulama. Ya. Walaupun ulama tersebut berkata yang rajih, atau misalnya dengan lafaz yang sesuai sunnah adalah pendapat ini, maka kita tidak boleh kemudian su'udzon pada ulama lain yang memilih pendapat yang berbeda. Selama itu adalah masalah khilafiyah, itu tidak boleh kita kemudian su'udzon, ya. Kemudian menganggap bahwa pendapat yang benar cuma pendapat yang disebut inilah yang sesuai sunnah. Ya, karena itu bisa jadi para ulama ketika mereka merojihkan suatu pendapat, mereka menggunakan lafaz inilah pendapat yang rojih, inilah pendapat yang sesuai sunnah, inilah pendapat yang dalilnya paling kuat, inilah pendapat yang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu masalah khilafiyah, maka perkataan-perkataan tadi harus dipahami, inilah pendapat yang rojih menurut beliau, inilah pendapat yang sesuai sunnah menurut beliau, inilah pendapat yang pendalilannya paling kuat menurut beliau, dan seterusnya. Itu harus kita pahami, menurut beliaunya di situ harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga kita, ya, tidak menganggap pendapat lain itu auto salah, ya. Ini na'am, pendapat dalam masalah yang khilafiyah ada satu pendapat yang benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun juga ada khilaf, apakah dalam masalah khilafiyah apakah ada pendapat yang ada, apakah hanya ada satu pendapat yang dinilai benar oleh Allah atau semua pendapat benar, ya. Yakni Allah mengizinkan untuk pilih berapa pendapat. Ini saja masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Bahkan tapi kalau kita memilih, ya, pendapat yang dirojihkan banyak ulama, ya, yaitu apa? Hanya ada satu pendapat yang benar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang mustahid, kalau seorang hakim beristihad kemudian pendapatnya benar, yakni benar di mana? Benar menurut siapa? Benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kalau dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan cuma satu pahala. Jadi hanya ada satu pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tidak tahu yang mana. Ya. Kita tidak tahu yang mana. Kalau memang ini adalah masalah khilafiyah, tidak masalah. Yang wajib kita lakukan adalah kita harus mencari semampu kita mana pendapat yang pendalilannya paling kuat, atau kita bertanya kepada ulama yang paling kita percaya keilmuannya, kewaraannya, ketakwaannya, kemudian kita amalkan pendapat tersebut. Ya. Kemudian kita amalkan pendapat tersebut. Kita enggak boleh mengamalkan pendapat yang kita nilai pendalilannya itu lemah, enggak boleh. Walaupun itu masalah khilafiyah. Ya, tetap harus ada prinsip antum harus ambil pendapat yang pendalilannya paling kuat. Tapi di saat yang bersamaan antum tidak boleh menganggap orang yang memilih pendapat lain itu auto salah, ya. Karena inilah konsekuensi dari masalah khilafiyah, ya. Yaitu apa? Yaitu ini kembali kepada masalah istihadi, ya. Masalah istihad. Dan masalah istihad itu berarti menurut siapa? Rajih menurut siapa? Sesuai sunnah menurut siapa? Pendalilannya paling kuat menurut siapa? Dan seterusnya. Ya. Yang wajib kita lakukan, nah, kita harus cari pendapat yang pendalilannya paling kuat menurut kita. Kalau kita sudah bisa beristihad atau sudah bisa menganalisa sendiri, atau menurut ulama yang kita lebih percayai, lebih kita merasa tenang untuk mengamalkan fatwa-fatwanya, ya, maka wajib bagi kita untuk memilih pendapat tersebut. Jangan kemudian yang buruk adalah ketika ada pendapat yang kita nilai itu pendalilannya paling kuat, atau itu difatwakan oleh ulama yang selama ini kita fikoh dengan fatwa-fatwanya. Tapi dalam masalah tersebut, kita susah untuk mengamalkan pendapat ini. Kayaknya enak nih untuk mengamali pendapat yang itu tuh. Enak banget tuh. Gitu kan. Mudah. Ya, gampang gitu ya. Nggak ribet. Tidak boleh. Ini namanya fatwa shopping. Ini namanya prasmanan. Ya. Ini namanya memilih sesuai dengan syahwat kita. Ya, ini namanya telah berukhas mencari keringanan-keringanan, dan para ulama telah mencelanya dengan celaan yang sangat banyak. Kemudian wa Ahmad al-muradu bihi imamul mazhab Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ahadu kibaril a'immah al-arba'ah wa ahadu kibaril muhaddisin fa huwa muhaddis faqih rahimahullah. Imam Ahmad, beliau adalah salah satu imam mazhab, ya, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau adalah salah satu imam mazhab yang empat, salah satu ulama hadis besar, muhaddisin kibar, fa huwa muhaddis faqih. Dan beliau itu berarti beliau adalah seorang muhaddis yang juga seorang faqih. Ini adalah kenikmatan ketika seseorang bisa menggabungkan dua hal ini. Seorang muhaddis dan juga seorang faqih. Wa huwa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani nisbatan ila Syaiban bin Zuhal ahadi ajdadih. Ya, beliau disebut Asy-Syaibani. Ya, nama beliau adalah Abu Abdullah Ahmad. Kunyah beliau Abu Abdullah, nama beliau Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal. Nisbah beliau Asy-Syaibani ini nisbah kepada salah satu dari kakek beliau atau moyang beliau gitu ya, di atas beliau yaitu Syaiban bin Zuhal. Wulida rahimahullah fi Baghdad, beliau dilahirkan di kota Baghdad di Irak. Ya, di Irak, kota Baghdad di Irak. Wa nasha'a biha, kemudian beliau tumbuh di kota tersebut. Tsumma rahala fi talabil ilmi ila Makkah wal Madinah wal Yaman. Kemudian beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke kota Makkah, Madinah, Yaman. Waltaqa bi huffazil hadis wa ruwatil hadis, masyaallah. Beliau kemudian menemui para huffazil hadis, penghafal hadis, para perawi hadis, warawa anhum hatta asbaha min kibaril muhaddisin, sehingga beliau meriwayatkan dari mereka, sehingga beliau menjadi salah satu muhaddisin kibar, wa udda imam ahli sunnah dan dianggap sebagai imam ahli sunnah. Dianggap menurut siapa? Menurut para ulama yang lain. Ya, tidak hanya menurut orang awam. Menurut para ulama. Ya, inilah yang harus menjadi tujuan dari seorang penuntut ilmu apa? Menuntut ilmu dengan benar. Sehingga apa? Sehingga ilmunya itu kalau memang mau mencari pengakuan gitu ya, harusnya diakui oleh sesama ulama. Tapi kita enggak boleh mencari pengakuan. Ya, kita yang ingin kita cari adalah itqan, kemungkinan. Ya, kemungkinan. Itqan yakni itqan fil ilm, rusukh fil ilm. Ya, itu yang kita cari. Tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala itu jelas ya. Jadi yang ingin kita tuju dari segi ya, dari segi aspek yakni aspek masalah usaha kita itu adalah itqan fil ilm, rusukh fil ilm, itu yang harus kita tuju ya. Ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari wajah Allah itu jelas ya. Tapi dari segi produknya, outputnya, apa yang kita tuju? Rusukh fil ilm, itqan fil ilm, bukan pengakuan. Mencari pengakuan dari para ulama itu aja enggak boleh, apalagi pengakuannya dari sekedar orang awam ya. Baik. Tapi kita lihat di sini Imam Ahmad rahimahullah, beliau safar ke Makkah, Madinah, Yaman, masyaallah. Ini di antara keberkahan di zaman itu. Kalau seorang penuntut ilmu ingin menuntut ilmu ke negeri manapun, maka tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali motivasinya dia sendiri. Kalau dia sudah bermotivasi, kalau dia sudah bertekad, ana ingin menimba ilmu di Madinah, ana ingin menimba ilmu di Makkah, ana ingin menimba ilmu dari ulama itu di Syam, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali motivasinya sendiri. Tapi kalau di zaman ini, dia menghalangi visa, diterima enggak di jami'ah, ya, banyak halangannya. Sehingga terhambat. Banyak halangan, tidak hanya motivasi. Motivasi banyak di zaman ini, kan, tapi tidak bisa menuntut ilmu langsung kepada para ulama, tidak bisa rihlah ke sana, safar ke sana dengan mudah, gitu ya. Kemudian menetap di sana. Kalau di zaman dahulu, antum mau menetap di mana? Antum mau belajar ke ulama siapa? Antum mau pergi ke belahan bumi yang mana? Tidak ada yang bisa menghalangi antum kecuali motivasi dan tekad antum sendiri, ya. Bahkan ketika antum misalnya miskin, tidak bisa jalan, jalan kaki, para ulama dulu jalan. Atau misalnya nebeng, istilah milenial ya, nebeng ke para kafilah-kafilah, para pedagang yang mau menuju ke daerah yang dituju, nebeng, numpang ya. Akan tapi di zaman ini antum nggak bisa numpang ke pesawat ya Syekh, numpang ya ikut sebelah antum, mana berdiri aja lah di pesawat, nggak bisa seperti itu ya. Sehingga itulah di antara keberkahan zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman ini. Ya, akan tapi di zaman ini banyak akses-akses untuk menuntut ilmu secara online gitu ya. Walaupun itu tidak bisa menyamai, dan hasilnya tentunya juga tidak akan sama. Hasilnya berbeda antara ketika antum menghafalkan hadis karena antum rihlah langsung ke Yaman mencari perawi hadisnya, berbeda dengan kalau antum menghafalkan hadis tersebut hanya karena dari sekedar googling, oh ya hadis apa, perawinya mana, kemudian dapat dalam sekian detik, tidak hanya sekian detik, sepersekian detik, kemudian antum hafalkan, berbeda. Ya, berbeda ilmunya, berbeda pemahamannya, berbeda pengamalan terhadap hadis tersebut. Wa min talamizihi al-Imam al-Bukhari wa masih banyak ya, Masya Allah. Kita lanjut sedikit ya. Nah, kita lanjut sampai bagian ini. Taib. Wa min talamizihi, di antara murid-murid beliau adalah al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Taib, kita lihat. Seorang, kualitas seseorang terkadang cukup untuk kita sebutkan murid-muridnya saja, enggak usah sebutkan beliaunya. Cukup sebutkan nama murid-muridnya saja, itu sudah menunjukkan kualitas seseorang. Kita sebutkan di sini, kita lihat di sini ya, murid-murid Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Maka ini menunjukkan bagaimana kualitas Imam Ahmad rahimahullah, ya. Cukup dengan menyebutkan murid-murid beliau itu sudah, ya, sudah yakni qad kafa, itu sudah mencukupi sekali untuk kemudian kita mengetahui bagaimana kualitas Imam Ahmad rahimahullah, keluasan ilmu beliau dan seterusnya. Haula min talamiz al-Imam Ahmad fil hadis wa lahu talamiz fil fiqh kathiruna akhadhu anhu al-mazhab. Mereka semua adalah penuntut ilmu murid Imam Ahmad dalam bidang hadis, akan tapi beliau juga memiliki penuntut ilmu dalam bidang fikih, ya, kathirun akhadhu anhu al-mazhab, yang banyak dari mereka mengambil fikih Imam Ahmad, mengambil ilmu fikih dari Imam Ahmad. Walahu mu'allafat min ahammiha al-musnad fil hadith. Beliau memiliki karya-karya, di antara karya terpentingnya adalah al-musnad fil hadith. 30,000 hadith an Rasulullah SAW. 30,000 hadith dari Rasulullah SAW. Summiya bil musnad, disebutkan, diberi nama musnad karena li'annahu yathkuru ma ruwiya anis sahabi fi makan wahid summa yathkuru ma yurwa anis sahabi al-akhir. Disebut musnad karena di kitab tersebut disebutkan semua riwayat dari satu sahabat di satu tempat disatukan, kemudian menyebutkan semua riwayat dari sahabat sahabat yang lain disatukan juga di tempat tersebut. Jadi persahabat, ya, babnya itu persahabat, bukan babnya itu per bab fikih seperti misalnya Bukhari Muslim. Wa min mu'allafatihi kitab at-tafsir bil athar, di antara karya beliau adalah kitab tafsir bil athar. Para ulama berkata innahu yahtawi ala 150,000 hadis an Rasulullah SAW alaihi wasallam tafsir, ya, para ulama menyebutkan bahwa kitab ini mencakup, ya, 150,000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tafsir. Wa min kutubihi Ar-Rad 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Di antara kitab beliau adalah bantahan kepada orang-orang Zindiq dan orang-orang Jahmiyah, bahwa matbu' maujud, ya, kitab ini sudah dicetak dan ada di zaman ini. Walakinnahu lam yu'allif fil fiqh. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu tidak pernah menulis sebuah kitab khusus dalam bidang ilmu fikih. Wa dzalika li wara'ihi rahimahullah. Ini karena kewara'an beliau. Yakni siapa ana untuk menulis kitab fikih. Kalau hadis yang ditulis itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengapa beliau menulis kitab al-Musnad. Tapi kalau fikih, maka yang ditulis di situ adalah ijtihad beliau. Ijtihad ana, siapa ana? Sudah ada Syafi'i, sudah ada Malik, sudah ada Abu Hanifah. Ini kewara'an dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa inna ma akhadha talamizuhu, ya, kita lihat bagaimana bedanya antara Imam Ahmad rahimahullah dengan orang yang bikin fans. Kita masuk lagi ke bahasan itu, ya. Imam Ahmad rahimahullah waro tidak mau menulis fikih. Kalau yang kalau orang di zaman ini nulis fikih di website bikin fans, ya. Allah musta'an. Wa inna ma akhadha talamizuhu madhhabahu minhu musyafahatan fit durus. Ya, akan tetapi mengapa fikih Imam Ahmad itu bisa, ya, menjadi, ya, sebuah mazhab tersendiri. Kemudian pendapat-pendapat Imam Ahmad itu kemudian kita bisa, bahkan kita bisa baca sekarang. Ya, ini kenapa bisa jadi satu mazhab yang bagus, yang established gitu, ya. Padahal Imam Ahmad enggak pernah nulis kitab fikih sama sekali. Mengapa? Karena para murid-murid beliau itu, ya, mengambil mazhab beliau, mencatat ijtihad-ijtihad beliau, musyafahatan fit durus, baik secara langsung ketika kajian atau dari fatwa-fatwa beliau atau dari risalah-risalah beliau yang beliau kirimkan sebagai jawaban kepada, ya, murid-murid beliau di belahan bumi yang lain. Jadi terkadang, ya, murid-murid beliau bertanya kemudian beliau menjawabnya dengan risalah dan risalah itu dikirimkan. Maka dari risalah-risalah itulah didapatkan kita bisa mengetahui ijtihad-ijtihad beliau. Dan mazhab itu tidak lain adalah ijtihad beliau. Ya, mazhab Ahmad, ijtihad Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i. Tentunya, ya, tidak sesederhana itu. Tentunya ada pengaruh dari ashabu dzalikal mazhab. Ada pengaruh dari para ulama di mazhab tersebut. Ya, ada yang namanya takhrij, ada yang namanya wajah, ada yang namanya, dan seterusnya. Akan tetapi ya itu nanti kita bahas sembari jalan insyaallah. Ya, jadi intinya ijtihad beliau bisa didapatkan langsung dari kajian ketika beliau mengampu kajian tersebut, atau dari fatwa-fatwa beliau, atau dari risalah-risalah beliau. Fa jama'u mazhabahu min hadhil masadir mimma sami'uhu minhu mubasharatan fi durusi wa mimma aftabihi 'ala an-nawazil allati yus'alu anha wa mimma arsalahu ila talamihi wa ila ulama' al-mu'asirin lah fa jama'u bidzalika mazhabah. Ya, sehingga para murid-murid beliau mengumpulkan mazhab beliau dari berbagai sumber ini yang mereka dengarkan secara langsung di kajian beliau, yang beliau fatwakan terhadap masalah kontemporer yang ditanyakan kepada beliau, dan dari risalah-risalah yang beliau tuliskan kepada para murid beliau dan para ulama yang sezaman dengan beliau, sehingga para murid-murid beliau pun mengumpulkan dan bisa mengetahui mazhab beliau dari sumber-sumber tersebut. Wa akbaru man ihtamma bidzalika khamsah ibnuhu Abdullah wa ibnuhu Shalih wal Marwazi wal Athram wal Harbi haulai hum asyharu man rawa anhu wa atana bi mazhabi. Ya, di antara yang paling banyak memiliki perhatian terhadap ijtihad-ijtihad beliau, terhadap mencatat ijtihad dan pendapat beliau adalah anak beliau sendiri Abdullah, anak beliau sendiri Shalih, kemudian Al-Marwazi, Al-Athram, Al-Harbi. Ya, mereka semua, mereka yang berlima ini adalah ya orang-orang yang paling dikenal meriwayatkan mazhabnya Imam Ahmad dan memiliki perhatian terhadap mazhab beliau. Ya, maka jadi inilah yang bisa kami sampaikan untuk kajian ini. Insya Allah kita berhenti di sini. Ya, sebelum kita akan membahas lebih lanjut. Ya, inti yang kita dapatkan dari apa yang kita baca ya dari tadi adalah bagaimana Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan antara faedah yang penting dari yang kita baca barusan adalah bagaimana Imam Ahmad rahimahullah beliau wara', tidak mau dikenang, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala membuat beliau terkenal. Ya, dan keterkenalan itu bukan tujuan. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita terkenal, yang penting adalah pahala terus mengalir untuk kita. Itu mengapa Imam Malik rahimahullah beliau menyebutkan maka nadillahi abqa, dan tidak berkata maka nadillahi ashar. Apa yang dilakukan hanya untuk Allah itu akan lebih kekal. Dan beliau rahimahullah, beliau Imam Malik rahimahullah tidak berkata apa yang dilakukan hanya untuk Allah itu lebih terkenal. Ya, tapi beliau berkata apa yang dilakukan hanya untuk Allah itu lebih kekal, walaupun tidak terkenal atau terkenal tidak masalah, yang penting lebih kekal, yakni pahala terus mengalir. Itu adalah bukti bahwa kalau pahala terus mengalir itu berarti bahwa niatnya ikhlas gitu lah. Kalau niatnya tidak ikhlas walaupun terkenal, ya tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa karena ketidakikhlasan niatnya tersebut. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah beliau mencari tentunya ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita ini adalah perkara gaib, kita tidak tahu, akan tapi ya kita husnuzan, tentunya Imam Ahmad rahimahullah ya di antara ulama kaum muslimin tentunya beliau berusaha meluruskan niat. Tapi kita lihat apa yang beliau tuju, output apa yang beliau tuju. Itqan fil ilm, rusukh fil ilm, bukan sekedar pengakuan dari ulama yang lain, apalagi hanya sekedar pengakuan dari orang awam. Ya. Taib hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.